Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Muyassar. Atau sebelum kita masuk kepada pembahasan yang keempat tentang rukun-rukun salat, mungkin kita sedikit mengulang tentang permasalahan istiqbal al-qiblah. Di antara syarat salat yang disebutkan oleh muallif pada pertemuan yang lalu yaitu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini adalah syarat sahnya salat. Demikian pula telah kita bahas permasalahan apakah menghadap al-ain, ainul kiblah, posisi persis kiblat Ka'bah, atau cukup menghadap ke arahnya. Dan kesimpulannya bahwa orang yang melihat Ka'bah secara langsung wajib bagi dia untuk menghadap ke arah pas atau ke arah persis Ka'bah tersebut, kiblat tersebut. Tetapi bagi orang yang tidak melihat Ka'bah atau kiblat secara langsung, maka cukup bagi dia menghadap ke arahnya saja, tidak perlu atau tidak mesti dan tidak wajib dia harus menghadap persis ke kiblat, tapi cukup menghadap ke arahnya saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, antara timur dan barat itu ada kiblat. Rasul mengatakan hadis ini dikarenakan beliau waktu itu di Madinah. Madinah posisinya di sebelah selatan Makkah. Di selatan Makkah, maka kiblat bagi orang Madinah yaitu utara, menghadap ke utara. Kiblatnya orang Madinah adalah utara. Kiblatnya orang Madinah utara, dikarenakan Ka'bah atau Makkah berada di posisi utara mereka. Maka Rasul mengatakan antara timur dan barat ada kiblat. Maka kita orang Indonesia, kiblat kita barat, berarti antara selatan dan utara ada kiblat. Maksudnya jika kita miring sedikit dari arah kiblat itu, maka ini tidak memudaratkan hal tersebut, masih tetap menjadikan salat kita sah. Atau miring sedikit ke arah selatan atau miring sedikit ke arah utara, selama kemiringan tersebut tidak sampai berpaling dari arah kiblat, selama miringnya tersebut tidak sampai berpaling keseluruhan dari arah kiblat, maka ini boleh. Tetapi jika miringnya sampai berpaling, sudah tidak ada arah kiblat lagi yang dihadapi, maka di sini tidak sah sholatnya. Kemudian ada sebuah faedah terkait seseorang yang tidak tahu arah kiblat. Orang yang tidak tahu mana arah kiblat, apa yang harus dia lakukan? Seperti seseorang yang berada di tengah padang pasir, tidak tahu mana arah kiblat, atau dia berada di kegelapan malam, atau berada di tempat orang kafir yang tidak ada ihtimam, yang mana mereka tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki serius untuk mengetahui arah kiblat. Maka bagaimana, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak tahu arah kiblat? Jawabannya adalah, yang wajib bagi dia jika dia tidak tahu arah kiblat adalah, untuk yang pertama, harus bagi dia untuk bertanya. Mungkin ada yang tahu, bertanya terlebih dahulu kepada orang yang bisa dipercaya. Bertanya kepada orang yang bisa dipercaya. jika tidak dapat orang yang bisa untuk ditanyakan, misalnya dia berada di tempat yang tidak ada orang lain, atau di tempat orang kafir yang mana mereka tidak tahu arah kiblat, maka di sini yang harus dia lakukan, jika dia tidak bisa untuk bertanya, maka dia wajib untuk al-ijtihad, wajib bagi dia untuk berusaha mencari arah kiblat, berusaha al-ijtihad, berusaha dengan mencari alamat atau tanda-tanda indikator yang menunjukkan di sanalah arah kiblat, seperti dengan bintang atau dengan indikator yang lainnya yang menunjukkan arah kiblat, jika dia mampu untuk berijtihad. Inilah yang wajib bagi orang yang tidak tahu arah kiblat, seperti dia di suatu tempat tertentu yang mana dia tidak tahu arah kiblat, maka yang wajib pertama bagi dia untuk bertanya, berusaha. Jika tidak ada orang yang bisa untuk ditanyakan atau tidak ada orang yang bisa dipercaya, maka yang kedua dia mencari. Falyataharra as-shawab, kata Rasulullah SAW dalam sebuah athar disebutkan falyataharra as-shawab, hendaknya bagi dia berusaha mencari yang benar, mana kiblatnya. Jika sudah demikian keadaannya, jika dia sudah berusaha, maka dia sholat sesuai apa yang dia yakini tersebut. Jika dia yakin atau jika dia menduga dengan dugaan yang kuat, ghalabatul dhan, bahwa inilah arah kiblat, maka sholatlah menghadap arah tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya, jika dia setelah sholat, ketika dia sholat menghadap kiblat, menghadap ke arah yang dia anggap itu adalah kiblat, kemudian tampak bagi dia bahwa dia salah dalam menghadap arah kiblat tadi. Ternyata posisi kiblat itu tidak seperti apa yang dia duga. Dia salah. Jelas bagi dia kesalahannya bahwa dia sholatnya tidak menghadap kiblat. Maka apa yang harus dia lakukan pada problem yang seperti ini, yaitu seseorang dia tidak tahu arah kiblat, kemudian dia berusaha mencari kiblat dan dia menghadap ke arah tersebut yang dia yakini itu kiblat, kemudian di saat sholat jelas bagi dia atau ada orang yang mengkhabarkan bahwa kiblat berada di bagian yang lain, bukan arah yang dia hadap, maka di sini dirinci. Ada dua macam. Yang pertama, jika itu terjadi di pertengahan sholat. Seseorang tidak tahu kiblat, kemudian dia berusaha mencari arah kiblat dan dia sholat. Kemudian di tengah-tengah sholat, jelas tampak bagi dia ternyata kiblatnya salah. Ada orang yang mengkhabarkan atau ada tanda tertentu yang menunjukkan bahwa kiblat dia salah. Maka di sini dirinci. Jika dia telah melakukan al-ijtihad, jika orang ini sebelum sholat tadi dia telah melakukan usaha untuk mencari arah kiblat, maka ketika di pertengahan sholat dia tahu bahwa kiblatnya salah, maka dia yang harus dia lakukan hanya berputar ke arah kiblat, tidak perlu dia untuk membatalkan sholatnya. Yang harus dia lakukan cukup berputar ke arah kiblat yang benar tadi, tidak perlu untuk membatalkan sholat. Adapun jika sebelum sholat dia tidak ada usaha mencari arah kiblat, langsung dia tidak tahu arah kiblat, langsung dia sholat ke arah yang dia tuju, tidak ada usaha terlebih dahulu, maka di sini kata para ulama, jika dia di pertengahan sholat dalam kondisi yang seperti ini, karena dia tidak melakukan perkara yang wajib bagi dia, yaitu mencari arah kiblat terlebih dahulu, maka di sini ketika di tengah-tengah sholat dia tahu bahwa kiblatnya berbeda dari apa yang dia hadap, maka di sini wajib bagi dia atau batal sholatnya. Dia harus membatalkan sholat dari awal, diulang lagi dari pertama dengan menghadap ke arah kiblat yang benar tadi. Kemudian macam yang kedua, jika hal itu dia ketahui setelah selesai sholat, jika hal itu dia ketahui setelah selesai sholat, tadi di pertengahan sholat, tapi ini sudah selesai sholat, dia tidak tahu kiblat, kemudian dia sholat menghadap ke arah yang dia yakini bahwa itu kiblat, kemudian setelah selesai sholat, baru tampak bagi dia ternyata tadi dia sholatnya tidak menghadap kiblat, salah kiblat yang dia tuju. Maka apa yang harus dia lakukan? Ini juga rinciannya seperti yang pertama. Jika dia telah melakukan al-ijtihad, jika dia pertama kali sebelum mengerjakan sholat, dia sudah berusaha mencari indikator tertentu tentang alamat kiblat, tanda kiblat. Jika dia sudah berusaha, kemudian sholat menghadap ke arah yang dia anggap itu benar, kemudian ternyata setelah selesainya sholat, ternyata arah dia salah. Maka di sini, jika dia sudah berusaha, di sini tidak perlu bagi dia untuk mengulang sholatnya. Tidak perlu bagi dia mengulang sholatnya. Dikarenakan orang ini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia. Orang ini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia. Apa yang wajib bagi dia? Yaitu mencari arah kiblat, berusaha, bertanya, dan seterusnya. Kemudian dia sudah berusaha mencari arah kiblat, maka inilah kewajiban bagi dia. Jika dia sudah melakukan yang wajib ini, kemudian dia salah setelah selesai sholat baru dia tahu, maka tidak perlu bagi dia untuk mengulang sholatnya. Tidak perlu bagi dia mengulang sholatnya. Adapun orang yang tidak ada ijtihad sebelum sholat, dia tidak mencari arah kiblat terlebih dahulu, dia tidak berusaha mencari alamat kiblat terlebih dahulu, dan tidak mau tanya sama orang, maka di sini sholat dia batal dan harus dia ulangi. Maka di sini dia harus mengulang sholatnya. Dia harus mengulang sholatnya dikarenakan orang ini tidak melakukan apa yang wajib bagi dia ketika dia tidak tahu arah kiblat. Dia tidak berusaha mencari terlebih dahulu. Di sini wajib bagi dia mengulang sholatnya. Tetapi bagaimana jika orang yang kedua ini dia benar, arah kiblat yang dia sholat sembarangan tadi itu ternyata benar, itu arah kiblatnya. Orang tidak ada ijtihad, tidak berusaha, dia tidak tahu kiblat, tidak berusaha langsung sholat menghadap arah yang dia mau. Kemudian setelah selesai sholat ternyata betul, jelas perkaranya bahwa itu kiblat. Ternyata sholat dia tadi menghadap kiblat. Maka di sini pendapat yang sahih bahwa tidak perlu bagi dia untuk mengulang sholatnya karena dia telah tepat dalam mengarah kepada kiblat. Inilah sedikit tambahan terkait menghadap al-kiblah. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu an-niyah. Telah kita bahas pula pada pertemuan yang lalu terkait an-niyat. Niat. Dan niat ini tidak mungkin bisa gugur dalam seluruh keadaan. Kemudian sedikit tambahan pula terkait syarat yang terakhir ini tentang niat, yaitu permasalahan al-intiqal min niyah ila niyah, berpindah dari satu niat ke niat yang lain. Apa hukum berpindah seseorang? Berpindah niat dari satu niat ke niat yang lain, seperti seorang sholat wajib kemudian dia merubah niatnya menjadi sholat sunnah, atau sholat sunnah merubah niatnya menjadi sholat wajib, atau sholat sunnah tertentu dia rubah menjadi niat sholat sunnah tertentu yang lain, apa hukum perpindahan niat ini? Ada beberapa gambaran tentang perpindahan niat. Gambaran yang pertama, al-intiqal min niyah min niyatil fardhi ila an-naflil mutlaq. Gambaran yang pertama yaitu berpindah dari niatan yang wajib, niat sholat wajib, niatan yang wajib berpindah kepada niat sholat sunnah yang mutlak, yang mutlak tidak tertentu. Sholat sunnah boleh seseorang sholat sunnah yang mutlak sifatnya, tidak tertentu. Sholat sunnah dua rakaat terserah. Seseorang boleh sholat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak tertentu. Kalau yang tertentu itu seperti sholat duha, sholat sebelum subuh, sholat ba'da zuhur, sebelum zuhur, ini tertentu. Tetapi jika sholat tersebut tidak tertentu, ini dinamakan sholat mutlak, sholat sunnah yang mutlak sifatnya. Ini gambaran yang pertama, yaitu berpindah dari niat yang wajib, niat sholat wajib, berpindah kepada niat sholat sunnah yang mutlak sifatnya. Ini boleh, ini hukumnya boleh dengan syarat, dengan adanya satu syarat. Apa syarat tersebut? Yaitu adanya waktu yang luas untuk bisa mengerjakan sholat wajib tadi. Adanya waktu yang luas yang masih memungkinkan bagi dia untuk melakukan sholat wajib tadi. Maka jika waktu sholat wajib itu tinggal sedikit waktunya, maka tidak boleh bagi dia untuk merubah niat dia, dikarenakan harus bagi dia mengerjakan sholat wajib itu dan tidak boleh lewat dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya dia zuhur sudah mau masuk waktu asar, sebentar lagi masuk waktu asar, maka di sini tidak boleh bagi dia merubah niatnya. Tidak boleh bagi dia merubah sholat yang wajib tersebut dirubah kepada sholat sunnah, dikarenakan waktunya sudah tidak cukup lagi untuk mengganti sholat wajib yang dia belum kerjakan tadi. Maka yang wajib lebih didahulukan. Adapun jika waktunya masih panjang, misalnya seseorang yang dia tidak terkenai kewajiban berjamaah, misalnya seorang wanita yang tidak terkenai kewajiban berjamaah, atau seorang pria yang jauh dari masjid sehingga dia sholat di rumahnya, tidak mendengar adzan, maka dia tidak pergi ke masjid, jauh dari masjid, tidak terkenai kewajiban berjamaah, maka di sini jika dia sholat zuhur, sholat wajib, kemudian dia ingin berpindah niat ke sholat nafilah, sholat sunnah, maka ini boleh jika ada waktu yang masih luas untuk bisa mengerjakan sholat wajib tersebut. Ini gambaran yang pertama. Adapun gambaran yang kedua tentang perpindahan niat, yaitu al-intiqal min fardin ila fardin, berpindah dari niat wajib, sholat wajib, kepada sholat wajib yang lainnya. Ini tidak boleh berpindah dari niatan sholat wajib kepada sholat wajib yang lainnya. Ini tidak sah, tidak boleh. Seseorang sholat asar, di pertengahan sholat asar dia ingat bahwa dia ketika duhur tadi sholatnya belum wudu atau udah batal wudunya. Dia sholat ketika duhur, dia baru ingat ternyata tadi sholatnya sudah di atas batal wudunya, bukan di atas kesucian lagi sholat dia waktu duhur. Maka apakah boleh bagi dia merubah niat sholat asar yang dia kerjakan ini kepada sholat duhur untuk mengerjakan sholat duhur? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh bagi dia untuk mengganti niat asar dia menjadi niat duhur, dikarenakan ini sama-sama tertentu, wajib tertentu asar kepada zuhur tertentu juga. Ini tidak boleh dan tidak sah. Jika dia merubah niatnya, maka sholat zuhur dan sholat asarnya tidak teranggap, karena niatan dia tidak jelas. Sholat asar dia, jika dia merubah niat yang wajib kepada wajib yang lain, ini tidak sah. Sholat dua-dua sholat tersebut yang dia niatkan tidak sah. Kemudian gambaran yang ketiga berpindah niat dari salat nafilah, salat sunnah, kepada salat sunnah yang lain. Berpindah niat dari salat sunnah kepada salat sunnah. Tentang berpindah niat yang ketiga ini, salat sunnah kepada salat sunnah, apa hukumnya? Di sini dirinci. Di sini dirinci. Jika salat yang dia pindah tersebut adalah salat sunnah yang tertentu, maka ini tidak boleh. Jika sama-sama kedua salat sunnah yang dia pindahkan niatnya ini adalah salat yang tertentu, sudah ditentukan, bukan salat yang mutlak, ini tidak boleh. Jika sama-sama kedua salat sunnah yang dia kerjakan tadi adalah salat yang tertentu, maka ini tidak boleh. Seperti misalnya seseorang mengerjakan salat sunnah ba'dal isya, setelah salat isya, salat sunnah 2 rakaat, maka di pertengahan salat dia merubah niatnya menjadi salat witir, menjadi salat witir, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena dia merubah dari sunnah tertentu kepada sunnah tertentu. Yang namanya tertentu kepada tertentu tidak boleh. Yang boleh itu gambaran yang berikutnya nanti, yaitu yang boleh tertentu kepada yang mutlak, ini yang boleh. Adapun tertentu, sholat sunnah yang tertentu kepada sholat yang sunnah yang tertentu, misalnya sholat duha digabung dengan sholat, atau dirubah niatnya menjadi sholat 2 rakaat sebelum fajar. Misalnya seseorang belum sempat mengerjakan 2 rakaat sunnah sebelum fajar, sebelum sholat subuh, kemudian ketika di pagi harinya dia baru ingat bahwa tadi dia belum sholat, atau dia mau mengganti 2 rakaat yang belum dia kerjakan, dia mau mengganti 2 rakaat yang belum dia kerjakan sebelum subuh tadi, maka dia sholat duha, kemudian dia ingat bahwa tadi belum sholat 2 rakaat subuh, maka dia merubah niatnya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dikarenakan duha itu tertentu dan 2 rakaat sebelum subuh itu tertentu. Jadi intinya berpindah niat dari muayyan yang tertentu kepada yang tertentu, baik itu yang wajib kepada yang sunnah, selama itu sama-sama tertentu, ini tidak sah dan tidak boleh. Dan tidak boleh. Kemudian gambaran yang keempat, dan inilah gambaran yang dibolehkan, yaitu al-intiqal min muayyan ila mutlaq. Berpindah dari niat dari salat yang tertentu, berpindah niat dari salat tertentu kepada salat yang salat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak tertentu. Berpindah dari salat tertentu kepada salat yang salat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak tertentu. Maka ini boleh. Maka ini boleh. Seperti seseorang, seperti gambaran yang pertama tadi. Gambaran yang pertama, dia sholat zuhur, atau dia sholat wajib, dia sholat zuhur misalnya, kemudian dia di pertengahan zuhur dia merubah niatnya menjadi sholat sunnah yang mutlak sifatnya, yang sifatnya mutlak, tidak tertentu. Sholat sunnah yang mutlak, maka ini boleh. Ini boleh. Demikian pula sholat sunnah misalnya, dia sholat sunnah sholat duha, kemudian di pertengahan sholat dia mengganti niatnya dengan sholat sunnah yang mutlak, tidak tertentu, maka ini boleh. Adapun jika tertentu, sholat tertentu diganti niatnya kepada sholat tertentu, seperti sholat duha tadi diganti niatnya kepada sholat 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum subuh, maka ini tidak boleh. Karena tertentu kepada tertentu itu tidak boleh. Yang boleh kepada yang mutlak, kepada yang tidak tertentu, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Inilah gambaran-gambaran perpindahan niat satu kepada niat yang lain. Maka tidak boleh dalam satu keadaan, maka yang boleh adalah berpindah dari tertentu kepada yang mutlak. Boleh berpindah dari tertentu kepada yang mutlak. Adapun berpindah kepada yang sama-sama tertentu, ini tidak boleh. Inilah perlengkap beberapa faedah yang bisa kita lengkapi terkait syarat yang ke-8 dan ke-9, yaitu istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat, dan permasalahan an-niyah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya terkait rukun-rukun salat pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.